Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghaman liman jahada wa kafar. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صلي وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار Allahumma ya Rabbana akrimna bimahabbati habibika Sayyidina Muhammad warzukna ya Rabbana husna mutaba'atihi a'inna ya Rabbana ala ihya'i sunanihi wa habbib ilayna ma ahabbahu habibuk Sayyidina Muhammad وكما جعلت خلقه القرآن فاجعل يا ربنا خلقنا القرآن ووفقنا يا ربنا بالفهم السليم عند قراءة القرآن وعند تدبره وعند فهم معانيه نعوذ بك من الضلالة والبدعة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا افتح افتح لنا افتح لنا أبواب الخيرات وافتح لنا يا ربنا أبواب الحسنات وارزقنا يا ربنا وارزقنا يا ربنا وارزق لساننا يا ربنا بحبي تلاوة القرآن وفقرنا وقلبنا وأفكارنا وقلوبنا بتدبره فاحصرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات ومسلمين dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah kemudahan untuk terus hadir di majelis tafsir Al-Qur'an. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadikan akhlak kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala seperti memudahkan kepada kita untuk membacanya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya. Dan semoga Allah menjaga kesesatan kita di dalam memahami Al-Quran. Dan semoga Allah menjaga hati kita dari terjerumus di dalam kesalahpahaman di saat membaca Al-Quran. Hanya Allah lah yang memberikan bimbingan kepada kita. Dan alangkah banyaknya orang yang membaca Al-Quran akan tetapi mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka dihinakan oleh Allah. Tidak pada di zaman sekarang, zaman dahulu pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang membaca Al-Quran akan tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. hanya ada di bibir dan lidahnya. Kalau dilihat secara zahir, ia adalah orang yang khusyuk beribadah. Bahkan tidak jarang kalau mereka membaca Al-Quran dalam solat, menitikkan air mata yang membasahi jenggot mereka. Akan tapi ternyata mereka adalah ahli neraka. Itulah orang-orang khawarij yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesombongannya merasa dirinya adalah yang paling baik. Imam Ali dibunuh, orang-orang soleh dibunuh hanya karena menganggap dirinya yang paling hebat. Dan itu musibah orang yang berpegang kepada Al-Quran tidak dibarengi dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran hanya dibaca, Al-Quran hanya dihafal. Al-Quran justru akan menjadi dijadikan kendaraan untuk menuruti hawa nafsunya. Dan itu adalah sebusuk-busuk manusia. Kaum Khawarij muncul dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan yang dikumandangkan adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Akan tetapi dengan Al-Qurannya mereka mengkafirkan orang lain. Dengan Al-Qurannya mereka membid'ahkan orang lain. Dengan Quran mereka menyatakan orang lain adalah orang yang ahli neraka. Dan itu adalah bukan pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dengan Al-Quran sekarang. Akan tetapi bersama Al-Quran kita juga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca firman-firman Allah. Kita hadirkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita patuh kepada apa yang dikatakan oleh ulama tentang penafsiran ayat Al-Quran dan juga tentang hadis-hadis tersebut. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi dikasih mukaddimah untuk sambung dengan Nabi, itulah yang menjadikan kita selamat dari orang yang membaca Al-Quran tapi akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dengar apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh tidak cukup orang dengan Al-Quran saja. Karena apa? Yang bisa faham Al-Quran adalah Nabi dan para ulama'nya Nabi. Kalau orang hanya dengan Al-Quran, Al-Quran tidak ada salah. Tetapi pemahamanmu itu yang diragukan. Al-Quran tidak salah. Jadi tidak cukup dengan Al-Quran orang seperti kita ini. Bukan karena Al-Qurannya yang kurang, tidak. Tapi pemahaman kita yang kurang. Maka perlu kita sering menghadiri majlisnya para ulama yang membahas tentang tafsir Al-Quran, yang membahas tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini termasuk majlis yang menyelamatkan kita dari orang-orang yang kelihatannya membaca Al-Quran akan tapi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran tapi tidak rindu untuk mengetahui hukum-hukumnya. Ini adalah ketertipuan yang luar biasa. Membaca Al-Quran padahal kesempatan dia untuk bisa memahami makna-maknanya. Dan belajar fikih tidak lain adalah juga belajar tafsir Al-Quran. Karena fikih-fikih itu semua juga diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari tafsirnya, tidak hanya kita mempelajari lafadznya saja. Maka kita membuat peningkatan. Kalau Anda sudah mulai belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran biarpun kita tidak faham maknanya, kita mendapatkan pahala. Itu kelebihannya. Al-Quran yang Anda baca akan menghadirkan pahala untuk Anda biarpun Anda tidak faham. Akan tapi jika Anda sudah bisa membacanya, maka meningkatlah kepada orang yang merenungi Al-Quran. Dan ini makna. Jadi mentadabburi Al-Quran. Mencoba menghadirkan makna Al-Quran di hati kita. Dan kerinduan kepada Allah, sambung dengan Rasulullah, ini yang akan menjadikan orang bisa faham Al-Quran dengan pemahaman dari Allah, ilham. Sehingga dikatakan kalau ada orang membaca Al-Quran dengan penuh kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, rindu yang sesungguhnya, maka Allah akan berikan pemahaman. Kemudian di esok hari ia membaca ayat yang sama. Dengan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, ia akan faham ayat Al-Quran tersebut dengan pemahaman yang bukan yang kemarin. Kemudian di hari yang ketiga pun kalau dia membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya dengan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, ia akan diberi pemahaman yang bukan pemahaman yang lalu. Begitulah luasnya Al-Quran. Begitulah luasnya makna Al-Quran. Dan yang bisa memberikan pemahaman kepada Al-Quran secara benar adalah Allah. Ilham ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin belajar Al-Quran, menjauhi kemaksiatan, rindu kepada Allah, banyak membaca salawat, akan menjaga kita untuk tersesat di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahkan suatu ketika dikatakan, salah satu dari seorang khadimah, khadimahnya dari seorang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu ia bisa mengucapkan kalimat yang tuannya sendiri kebingungan. Tuannya sendiri kebingungan bagaimana seorang pembantu yang ada di rumahnya mempunyai kalimat-kalimat hikmah. Dan setiap membaca Al-Quran, ia bisa mengucapkan kalimat yang tidak pernah diduga-duga oleh orang yang mendengarnya. Kemudian sang tuannya itu bertanya, ini diceritakan oleh guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, waktu ada di Malang di pesantren Syekh Basori Alwi. Istinzal. Jadi maknanya apa? Kita itu bukan mencari-cari pemahaman, akan tapi Allah yang akan anzal, bukan kita, bukan istinjal. Kita itu bukan mencari-cari pemahaman, tetapi dengan ketulusan hatimu di dalam baca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pemahaman. Sehingga seorang wanita itu berkata kalimat yang seorang guru pun kadang tidak faham, tapi ketulusan seorang murid bisa menjadikan fahamnya seorang guru. Jadi perlu kita saat ini benahi benar-benar hati kita, rindu kepada Al-Quran, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kunci kerinduan dan kecintaan, jadi memperbanyak kita kalau kepada Rasulullah memperbanyak membaca salawat, kalau kepada Al-Quran banyak membaca Al-Quran. Kemudian kepada Rasulullah ada ta'alluq, terus terikat hati kita kepada Rasulullah. Kepada Al-Quran ta'alluq hati kita kepada Al-Quran. Kemudian setelah itu apa? Berusaha untuk mengamalkan selagi kita tahu. Itulah yang menjadikan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita niatkan saat ini. Kita ulang kembali niat kita. Bahwa kita akan membaca Al-Quran ini firman Allah. Agungkan firman Allah. Sehingga tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita tidak punya wudu. Membaca Al-Quran memang boleh tanpa wudu, akan tapi kurang adab. Bagaimana kita membaca kalamullah dalam keadaan tidak punya adab? Kalau kita beradab dengan kalamullah, Allah pun memberikan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Kita harus penuh adab di saat kita membaca Al-Quran Al-Karim. Akan tapi orang ibu, jangan dipersusah. Barangkali ada ibu-ibu yang sepuh, bapak yang sepuh, kakinya kalau berduduk yang baik, tidak bisa lonjor sana, lonjor sini, tidak apa-apa. Yang penting di saat kita melakukan sesuatu yang kurang adab, sadari kalau saat itu kurang adab, sambil minta ampun, astaghfirullahaladzim kakuiku, aku kelonjorkan ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, aku harus baring sebentar ya Allah. Sadari kalau anda membaca Al-Quran, kok tidak bisa mendatangkan adab yang sempurna, katakan minta ampun kepada Allah. Mungkin ada lagi menghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Kok saat itu anda batal wudu. Membaca Al-Quran dalam keadaan batal wudu boleh, yang enggak boleh menyentuh Al-Quran. Akan tapi hadirkan, kalau anda saat itu kurang adab, ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, aku ingin melanjutkan pembacaan ini ya Allah, tapi aku tidak punya wudu. Allah. Lanjutkan. Jadi menyadari, jadi mengagungkan Al-Quran, itu menjadikan sebab kita mendapatkan pemahaman Al-Quran yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya guru kami sangat marah. Dan sebetulnya bukan guru kami, beliau ngambil dari guru-guru beliau. Kalau ada orang ceramah dan sebagainya membawa Al-Quran sambil merendahkan Al-Quran, bagaimana hatinya dengan Al-Quran? Guyonan dengan gaya-gaya yang Masya Allah mengundang tawa, menyebut ayat Al-Quran. Tidak pernah dibarengi dengan satu pengagungan terhadap Al-Quran. Akankah dia mendapatkan ilmu dari Al-Quran? Tidak kala. Tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari Al-Quran. Wal-Quranu yal'anuhu. Kadang membaca Al-Quran dimodel-model dengan subhanallah. Suatu ketika kami lihat sepintas begitu stop. Semoga Allah mengampuninya. Karena apa? Kalau ada orang merendahkan Al-Quran biarpun dengan ceramah, tidak akan mengundang hidayah dari Allah. Ceramah Al-Quran harus dibaca. Bahkan sebagian para kekasih Allah itu menjaga. Dibedakan antara firman Allah, hadis Nabi, dan omongannya sendiri. Di saat beliau membaca Al-Quran, diangkat suaranya. Di saat membaca hadis Nabi, diangkat suaranya. Agar apa? La tarfa'u asfatakum fawqa sawtin Nabi ini. Jangan sampai engkau mengangkat suara lebih dari suaranya Nabi. Termasuk ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin mengangkat suaranya lebih dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca hadis dikeraskan hadisnya. Kemudian setelah itu menjelaskannya dengan kalimat yang lebih rendah. Biarpun tidak ada masalah di saat kita menjalankan hadis Nabi lebih lantang, tidak ada masalah. Akan tapi sebagian orang sampai derajat semacam itu. Adab. Jangankan kok membaca Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak berani membaca hadis, apalagi Al-Quran. membaca hadis Nabi kecuali dalam keadaan punya wudu dan pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana adab kita ini? Mana adab kita? Memang jangan dipersulit setelah ini, Ibu, ya, jangan gara-gara itu lalu enggak baca Al-Qur'an, ini kacau lagi. Gara-gara nuruti adab malah tidak nurut. Maksudnya membuatlah peningkatan adab kita. Oh ini aduh repot nih. Bukan wajib, adab itu sunnah. Hanya menunjukkan bahwa itu ada di dalam hati kita. Menunjukkan hati kita yang rindu untuk mengagungkan Al-Quran. Baik. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al apa? Alu Imran. Alu Imran ayat yang ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu itu. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wama kunta ladayhim idh yakhtasimun. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Ya Maryamu, siapa Maryam ini? Maryam adalah buah doa daripada Sayyidah Hanna. Kita masih berbicara tentang pengkabulan doa Allah kepada Sayyidah Hanna. Sayyidah Hanna lihat di dalam kandungan, di saat mengandung Sayyidina Maria, Sayyidatuna Maryam, ia selalu memohon kepada Allah, menghabiskan hidupnya untuk ibadah. Menginginkan anak laki-laki, akan tapi oleh Allah diberi anak perempuan. Tetapi anak perempuan yang seperti apa? Anak perempuan yang seperti ini, Siti Maryam ini. Anak perempuan yang melebihi daripada kebanyakan laki-laki. Jadi memohonlah kepada Allah. Adapun Allah memberi warna apa, hijau, merah, kuning, itu terserah Allah. Allah lebih tahu mana yang bermanfaat. Allah memberi kepada Sayyidah Hannah seorang putri yang namanya Maryam. Lihat, Maryam bagaimana? Diajak dialog langsung oleh malaikat Jibril. Allah. Wa idz qalatil malaikatu, malaikat berkata. Ahli tafsir mengatakan di sini Jibril langsung berkata kepada Sayyidah Maryam, "Ya Maryamu, wahai Maryam. Innallaha astafaki, Allah telah memilihmu. Wa tahharaki. Allah telah memilihmu, wa tahharaki. Memilihmu yang pertama. Wataharoki dan mensucikanmu." Dipilih Siti Maryam untuk menjadi satu-satunya wanita yang dalam sejarah belum ada untuk bisa beribadah penuh di dalam tempat ibadah, di Baitul Maqdis. Engkau dipilih oleh Allah untuk bisa beribadah di mihrab situ dengan penuh. Wataharoki dan Allah mensucikanmu. Disucikan Sayyidah Hannah dari haid dan nifas. Dia disucikan oleh Allah sehingga tidak pernah terkena seperti yang dirasa oleh para wanita-wanita. Sehingga ibadahnya terus menerus bisa bersambung, bersambung, bersambung. Itu adalah Sayyidatuna Maryam. Wastafaki. Kemudian dipilih lagi Siti Maryam. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ibunya laki-laki yang sangat mulia. Ibunya Nabi ala nisa'il alamin. Dipilih oleh Allah menjadi wanita pilihan di jagat raya ini. Sehingga banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Sayyidatuna Maryam, yakni khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Jadi sebaik-baik wanita Bani Israel itu siapa? Maryam binti Imran. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Adapun sebaik-baik wanita di dalam Islam adalah Sayyidah Khadijatul Kubra, pembela Rasulullah, istri Rasulullah, dan yang menurunkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi Siti Maryam adalah dipilih untuk wanita terdahulu. Kemudian Sayyidah Khadijah dipilih oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Siti Maryam dipilih. Dan kemudian Siti Maryam dipilih oleh Allah menjadi ibunya seorang nabi, yang nabi ini satu-satunya nabi yang bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap nabi itu di saat melihat keutamaan Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Dalam riwayat sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Musa alaihi salam, dan sebetulnya bukan Sayyidina Musa saja. Semua nabi di saat mendengar kabar gembira tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, semua nabi berkata, ya Allah, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu apa? Bukan tidak dikabul. Dikabul nanti di akhirat. Karena di akhirat nanti semuanya di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, mereka minta di dunia untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang diberi oleh Allah kecuali Sayyidina Isa alaihi salam, yang saat ini diangkat dan nanti akan turun dengan sayap naik, yang akan turun. Turun bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penggambaran yang luar biasa indah. Jadi naik malaikat, nunggangi malaikat. Jadi malaikat yang menurunkannya. Sehingga di balik sayap-sayap malaikat, kalau orang melihat Sayyidina Isa alaihi salam di saat memiring ke kanan, seolah-olah ada permata yang jatuh dari rambutnya Sayyidina Isa alaihi salam. Kemudian akan turun di timur, di Masyqiyah. Kemudian saat itu ada Imam Mahdi alaihi salam yang saat itu dikumandangkan Adam. Waktu itu Sayyidina Isa alaihi salam akan menjadi imam. Setelah ada Imam Mahdi lalu berkata, ini adalah untukmu. Imam Mahdi menjadi imam, lalu Sayyidina Isa alaihi salam menjadi makmumnya Imam Mahdi alaihi salam. Dan saat itulah Nabi Isa alaihi salam menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan di atas kemuliaan. Beliau Nabi sudah mulia. Akan tapi keinginannya sudah Nabi. Setelah itu ia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam. Itulah doa Sayyidah Hanna. Ini buah doa daripada Sayyidah Hanna. Buah doa daripada nenek beliau yang soleha. Jadi kalau doa yang jangan tanggung. Doa yang mulia. Kalau anda doa tulus benar, mungkin tidak dijadikan anak anda seperti yang anda inginkan. Akan tapi akan turun cucu yang bisa membahagiakan anda. Yang bisa memberikan syafaat kepada kakek moyangnya. Jadi doa. Bercita-cita yang mulia. Khususnya di saat dalam kandungan anak kita. Bertadarruk. Memohon kepada Allah. Bercita-citalah yang mulia. Jangan memustahilkan. Mama, saya orang begini gimana punya anak soleh. Anak kiai, anak ulama. Enggak. Katakan bahasanya, Sayyidah Hanna adalah juga orang biasa. Hanya orang yang khusyuk. Sampai Siti Maryam direbutkan, lihat. Sampai Siti Maryam itu direbutkan, di sini sebutkan. Dzalika min anba ya Maryam uknuti li rabbi, gila ini kemuliaan Siti Maryam. Hei Maryam, uknuti. Menjadi orang yang khusyuklah. Khusyuklah kepada Allah. Wasjudi, sujudlah kepada Allah. Warka'i, dan rukuklah kepada Allah. Ma'arraki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ini kemuliaan Sayyidah Maryam, lihat. Beliau seorang wanita yang mungkin pemahaman pertama dari ibundanya, aduh seorang perempuan anakku. Akan tapi Allah mengkabulkan. Engkau menginginkan seorang anak laki-laki, lihat. Maryam biarpun seorang perempuan, Allah sebutkan. Warka'i, rukuklah engkau. Ma'arraki'in, bersama laki-laki yang rukuk. Enggak beda engkau dengan laki-laki, wahai Maryam. Engkau enggak beda dengan laki-laki. Engkau mendapatkan kuliah. Warka'i, rukuklah engkau wahai Maryam yang perempuan. Ma'arraki'in, bersama sejajar dengan laki-laki yang rukuk. Jadi wanita pun bisa mendapatkan kemuliaan. Yang menjadikan mulia adalah hubungannya dengan Allah. Dan pilihan Allah. Banyak wali-wali wanita. Wali-wali wanita banyak. Kekasih-kasih Allah dari para wanita banyak. Dzalika min amba'il ghaibi. Itu semua adalah cerita gaib wahai Muhammad. Ini kepada Nabi, walika min amba'il ghaibi, itu cerita ghaib kau tidak akan tahu. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tapi Allah memberikan nuwahihi ilaika. Allah memberikan pemahaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah tersebut. Wa ma kunta ladaihim, kau tidak ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana dahsyatnya kisah itu wahai Muhammad? Hei Muhammad, saat kisah ini terjadi kau tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi engkau tahu dari aku Allah. Allah yang berikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita tersebut, idyulqun aklamhum ayyuhum yakfulu Maryama. Di saat mereka, kau tidak ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Waktu mereka melemparkan pena-pena mereka, karena waktu Sayyidah Maryam itu terlahirkan, mereka semua berebut siapa yang akan merawatnya. Sayyidina Zakaria mengatakan, aku lebih berhak. Karena apa? Bibinya Maryam ada di naungan saya. Jadi Sayyidina Zakaria itu istrinya adalah bibinya Siti Maryam. Khola. Jadi Imran itu punya adik perempuan dinikahi oleh Sayyidina Zakaria. Jadi aku lebih berhak. Dan dalam Islam pun begitu. Ternyata haldonah itu masih ingat haldonah. Haldonah itu adalah hak rawat anak kecil adalah untuk ibunya. Sampai umur 7 tahun. Jika ibunya enggak layak, maka diberikan kepada bibinya. Oke ini. Maka aku lebih berhak. Karena apa? Bibinya Maryam ada di bawah naunganku. Akhirnya orang yang lenda. Karena bapaknya Imran adalah orang yang kami tuakan di sini. Maka kami adalah juga semuanya berebut tentang Siti Maryam. Ada yang merasa dirawat oleh Imran. Oleh Imran. Bapaknya Siti Maryam. Yang merasa dibesarkan oleh Imran. Merasa punya tanggung jawab untuk merawat Siti Maryam. Berebut. Akhirnya. Saat itu diundi. Akhirnya suruh melemparkan pena. Yulkuna aklamahum. Mereka suruh melemparkan polpen. Polpennya yang tidak terbawa arus. Maka itulah yang akan berhak untuk merawat Siti Maryam. Semuanya melemparkan polpen di sungai. Ternyata hanya polpennya Sayyidina Zakaria yang tidak bergerak. Akhirnya keputusan ini adalah Zakaria yang mengambilnya. Jadi mengundi untuk menyelesaikan permasalahan boleh. Bukan mengundi di depan berhala, tidak. Kalau punya istri, sampai dalam Islam, kalau punya istri lebih dari satu, maka kalau pergi diundi. Kalau tidak bisa membuat jadwal adil, diundi mana yang datang dapat duluan. Ini termasuk dalam Islam disebutkan para ulama tentang mengundi jika punya istri. Ini jadi undian mengundi termasuk kalau ingin memberi sesuatu, ya sesuatu barangkali tidak bisa semuanya. Mungkin anaknya berapa, tapi cuma satu, ya. Gimana nih caranya? Maka kalau diberi yang pertama akan, oh kok dia yang diberi? Ya sudah. Jadi nanti insya Allah Abah mau beli lagi. Tapi siapa yang paling pertama sekarang harus saya beri? Semuanya pengen mendapatkannya. Maka diundi ya. Diundi siapa yang mendapatkan duluan, siapa yang keluar namanya, maka ia berhak mendapatkan lebih dulu. Itu mengundi itu adalah dalam Islam dikukuhkan, tapi bukan undian berhadiah. Itu bukan. Itu perjudian, bukan itu. Maksudnya undian, kalau kita ingin memberi hadiah, boleh. Tapi kalau undian berhadiah dengan pembayaran dari orang yang akan mendapatkan hadiah, itu namanya judi. Jadi misalnya ini, Al-Bahjah memberikan hadiah mobil. Boleh tak? Berandai-andai, kalau beneran kan gak apa-apa ya. Jadi karena mobilnya cuma satu, nah ini bagaimana jamaah yang pandangannya? Atau umroh, hari ini biasanya kan umroh ini. Boleh diundi, yang keluar namanya nanti akan diajak umroh. Amin, mau bu. Ada ustadz mengundangkan ibu, insya Allah kalau bisa jawab nanti umroh. Cuman katanya saya tunggu di Jeddah gitu. Mungkin gak enak. Baik ya. Jadi mengundi. Lah ini di saat itu berebut karena apa? Ini semua dari awal sudah diperebutkan Siti Maryam luar biasa. Jadi siapa yang merawat akhirnya dirawat oleh Sayyidina Zakaria, dirawat oleh seorang nabi, dididik oleh seorang nabi dan atas pendidikan nabi inilah ia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang sangat mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yulquna aklamahum, engkau tidak ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad tatkala mereka ribut-ributnya, ribut untuk merawat Siti Maryam. Ayyuhum, siapa di antara mereka yakfulu yang akan merawat Maryam Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan sungguh engkau tidak ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Idh yakhtasimun, tatkala mereka bersengketa urusan Siti Maryam. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan kabar semacam ini. Dan berita-berita semacam ini senadi di Al-Qur'an dan hadis nabi yang sahih boleh. Jadi ada berita namanya berita Israiliyat itu ada. Israiliyat itu berita yang berkenaan tentang Bani Israel atau orang-orang terdahulu. Israiliyat tidak serta-merta kita tolak. Sebagian orang salah paham. Mentang-mentang Israiliyat lalu dibuang. Israiliyat itu ada yang cerita tentang Bani Israel. Misalnya tentang Sayyidina Musa alaihissalam dan Ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi cerita tentang Bani Israel, Bani Israel itu ada yang benar, ada yang tidak. Kalau sudah dibawa oleh Al-Quran pasti benar. Dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Ada dibawa selain Nabi, itu pun boleh kita ambil asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maka hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh engkau mengambil berita dari Bani Israel. Cerita tentang Nabi A, Nabi B, Nabi C. Terus kita boleh mengambil cerita-cerita. Biarpun tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kita nukil dari kitab suci mereka. Asalkan tidak bertentangan. Atau kita ambil dari buku-buku mereka. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah Israeliat yang benar. Tapi kalau Israeliat, berita tentang Nabi-Nabi terdahulu, khususnya Bani Israel, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu yang tidak diperkenankan dan hukumnya haram menukil yang demikian itu. Kita ambil kesimpulan dari cerita ini. Masih banyak nanti insya Allah lanjutannya. Kembali kita kukuhkan masalah berdoa, memohon kepada Allah. Siapapun yang memohon kepada Allah, yakinilah Allah mengkabulnya. Allah, memohonlah kepada Allah wa antum muqinun bil ijabati. Engkau yakin Allah akan kabul. Dari mana keyakinan Anda muncul? Dari mana keyakinan Anda muncul? Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, ini loh titik poin yang amat penting. Dan meyakini Allah Maha Kuasa itu bagaimana? Meyakini Allah Maha Kuasa itu. Ada orang, saya punya utang terus Buya. Saya harus pinjam uang yang ada ribanya. Tuh kok gitu? Iya, padahal saya juga berdoa tapi banyak utang terus. Lah terus kok ngutang di tempat yang ada ribanya? Sudah tidak ada orang lagi zaman sekarang yang bisa minjemin. Ini sudah suudzon pada Allah. Gimana akan dikabul doanya? Katanya Pak, tidak ada lagi orang yang bisa menolongnya. Tidak ada orang ini. Suudzon kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Jadi siapapun yang punya problem sebesar apapun, ngadulah kepada Allah. Termasuk orangnya itu. Orang punya utang kadang-kadang membayar utang berat. Siapapun yang punya utang, jual semuanya itu. Asetmu jual semuanya. Untuk membayar utang. Karena Allah, lihat, bisa saja tidak terjual, sudah diganti oleh Allah. Kalaupun Anda jual, tapi untuk bayar utang, untuk kewajiban, Allah akan ganti. Percayalah. Kalau Anda yakin Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menyuruhmu melepas hartamu, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu semua. Begitu mudahnya Allah mengembalikan. Cuman ini urusan, membayar utang saja kadang-kadang luar biasa. Paling susah bayar utang, bukan tidak ada duit di dalam rumahnya. Nanti gimana urusan saya? Urusanmu di tangan Allah. Allah yang memberikan utang. Kemudian bercita-cita. Usaha sampai ngambil yang haram. Kenapa harus ngambil yang haram? Kerja yang haram. Itu kan bagaimana Allah akan tolong. Bagaimana akan dikabul doa terus, tapi pekerjaannya itu masih haram. Enggak pernah ia mencoba untuk meninggalkannya. Jadi orang yang bekerja haram itu sebetulnya dia prasangka buruk kepada Allah. Seolah-olah begini, enggak ada lagi yang halal. Allah tidak bisa memberiku yang halal. Jadi mohon maaf ya Allah, aku harus ngambil yang haram. Kan gitu, kurang ajar. Sehingga siapapun yang masih bekerja di tempat yang haram, artinya tidak mengakui Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkannya dari keharamannya. Yakinlah Allah akan mengeluarkan Anda dari keharaman. Kalau Anda betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya itu yakinnya setengah-setengah. Allah Maha Kuasa? Iya. Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah? Iya, tapi masih putus asa. Jadi kita itu permasalahannya kurang yakin. Nabi Muhammad dalam hadis Imam Tirmidzi mengatakan, "Muqinun." Nabi Muhammad berkata, "Muqinun, yakin. Kalau engkau yakin, itu tanda akan dikabul doamu." Yakin. Aku ingin mencari rizki yang halal. Allah pasti memberiku kepadaku rizki yang halal. Ini urusan jadi rizki. Urusan nikahkan menantu, nikahkan anak putri saja bingung. Tuh, sering kami sebut-sebut. Bingung nanti makan apa, nak? Sampai kadang berlebihan, nak. Mau dinikahi ustaz apa makan kitab, nak? Ada sih. Makan kitab. Tidak ada istri yang ustaz makan kitab. Itu tidak ada, Bu. Maksudnya saking pengennya anaknya kaya itu. Sampai ngomong begitu. Pernah kami dengar. Mereka ada sama ustaz mau makan kitab. Enggak, anaknya ustaz, istrinya ustaz, enggak ada yang makan kitab. Enggak ada semuanya. Makannya tetap nasi, makannya itu. Jadi ini permasalahannya. Sehingga Anda akan diuji dengan kefakiran sepanjang masa. Kekurangan sepanjang masa. kecemasan sepanjang masa. Karena apa? Antum bukan muqinuna bil ijabati. Nikahkan putrimu dengan orang yang soleh sesuai dengan perintah Allah. Ketahuilah, Allah yang bisa mengayakkan tetanggamu beberapa tahun yang lalu juga melarat. Allah bisa mengangkatmu. Permasalahannya keyakinan itu yang tidak ada. Katanya sih yakin. Majelis taklim iya. Cuman semoga di Al-Bahjah. Majelis taklim. Tapi kalau giliran nikahkan putrinya. Ini banyak pengaduan dari beberapa teman-teman. Urusan menikahkan putri. Kenapa? Ibu-ibu ini katanya hadir pengajian rajin. Tapi kok imannya pada kurang. Jadi kalau urusan nikahkan putrinya tuh bingung dah. Yang nikahi biarpun dia baik. Sudah cukup baik. Pakai biarpun akan tetapi. Biarpun baik tapi pekerjaannya belum mapan. Coba tanya kepada orang-orang yang lain. Orang sudah mapan, pengusaha gede. Ada yang bangkrut tidak? Banyak. Kenapa bangkrut? Allah menginginkan dia bangkrut. Dan tanyakan, ada enggak orang yang dulu melarat? Sampai salah satu sahabat itu dulu sopir angkot. Sekarang duitnya kebanyakan, ayo. Eh? Jadi kalau seandainya calon mertuanya dulu mikir, enggak jadi dinikahkan sama dia. Tapi karena kita menikahkan anak kita karena kesolehannya, lihat. Dan mungkin mohon maaf ya kalau ada ibu bapak yang kaya di tempat ini, suruh lihat dulu kaya. Dan rata-rata jujur nih, kekayaan akan diberikan oleh Allah setelah pernikahan. Coba tanyakan. Hampir karena yakunu fuqara yumnullah, hampir. Karena ada janji dari Allah kalau Anda menikah ibu, tolong ini saya pengin dipermudah urusan nikah putri-putrinya ini. Jangan ngaji tok masuk kuping kanan keluar kucing. Kita ngomong berkali-kali. Kenapa urusan pernikahan jadi susah-susah? Kadang-kadang merintis ekonomi 20 tahun. Kadang-kadang baru 5 tahun nih gara-gara kamu nikah dengan orang enggak punya kerjaan, baru 5 tahun. Merintis 5 tahun. Baru masih punya anak 1, 2. Nanti baru 10 tahun mungkin Allah akan buka rezeki Anda. Terus, jadi kita perlu bangun keyakinan. Ini permasalahan kita itu di sini. Kalau doa kurang ya, yakin. Anda yakin di dalam doa bahwa Allah akan mengkabul, maka ketahuilah Allah akan berikan itu semua. Dan makna yakin itu apa? Anda melihat Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk mencukupi anak-anakku. Yang penting anakku selamat dari zina di zaman rusak ini, Bu. Nah, zaman rusak ini. Kadang urusan sarjana, harus nunggu anaknya selesai sarjana. Musibah lagi. Kuliah. Sekarang bukan ratusan pengangguran orang kuliah, ribuan. Justru yang banyak pengangguran itu orang kuliah. Selain orang kuliah mah banyak pekerjaan. Karena mereka bisa nerima apa saja. Tapi orang kuliah itu merasa dia adalah sarjana. Kalau tidak di kantor gak mau. Ah, musibah. Nah, sengsara itu. Dan banyak doktor ekonomi ternyata melarat. Ada enggak? Ada orang ketamatan TK itu. SD gak sempat sekolah kaya raya. Jadi urusan kekayaan itu bukan urusan dengan ijazah atau gelar kesarjanaan. Akan tapi Allah yang memilih seseorang itu kaya atau melarat. Pilih jadi menjadilah hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Di saat dipilih menjadi kaya atau di saat dipilih menjadi orang tidak mampu. Maka dari itu jadilah hamba yang tidak bermaksiat. Jadilah hamba yang selalu dekat kepada Allah. Jauh dari dosa. Di saat apapun. Sekarang sudah sengsara tuh nasibnya manusia. Sudah fakir, kikir anaknya berzina. Nah itu. Gara-gara tadi cari menantu yang anehnya lagi kami mendengar bahwasanya sudah tunangan bertahun-tahun tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan gara-gara sang ibunya anak gadis ini menginginkan harus memberi duit begini-begini. Tapi anak gadisnya boleh dibawa ke sana kemari. Allah, bodoh sekali. Ketahuilah wahai bapak yang hadir di majelis ini. Putri-putrimu adalah amanat di pundakmu. Kepleset sedikit engkau yang akan nanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong mudahkan urusan pernikahan. Dan wahai kaum pria, kalau engkau menikah, lihat kesolehannya saja. Kalau engkau mikir hanya kecantikannya saja, aduh belum tentu. La'alla jamalaha yudghiha. Awas-awas yang menikah hanya karena melihat kecantikannya tanpa melihat kebaikan akhlaknya. Atau melihat kekayaannya. La'alla ghinaha yudghiha. Atau melihat kekayaan seorang wanita, maka ketahuilah suatu ketika akan berbalik. Kekayaannya dan kecantikannya menjadikan dia membangkang. Merendahkanmu, kurang ajar kepadamu. Akan tapi nikailah karena kesolehannya. Dia seorang wanita soleh, Anda pilih dia. Anda pilih. Memang untung-untung kalau dia juga cantik. Kalau dia juga kaya, untung-untung. Akan tapi lihat. Fadfar bidati dini taribat yatak. Apa hubungannya ini dengan yang kami sampaikan ini? Urusan memohon, berharap, berdoa. Sayyidah Hannah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan waktu memohon kepada Allah, Allah pasti mengkabul, Allah pasti memberi. Tapi kok kayaknya diberi yang lain? Mungkin ibu ada yang berdoa, ya Allah, semoga anakku dapat suami yang PNS. Ini ada. Enggak tahu nih, PNS jadi idola. Memang banyak sebagian dari anak gadis yang ketemu dengan kami, kata Umi, saya harus dapat PNS. Sudah begitu dibilang itu juga samanya cinta harta. Enggak apa-apa. Masalah duit saya enggak penting, yang penting PNS. Giliran dilanjutkan, baik ibu, ibu nanti dapat menantu PNS tapi enggak digaji, mau enggak? Enggak mau juga ya. Jadi permasalahannya ini ada, jadi harus doanya. Mungkin Anda berdoa, Anda apa-apa berdoa seperti apa? Yang baik pokoknya, yang mulia. Kalau ternyata tidak diberi oleh Allah, bukan berarti Allah tidak memberi secara sesungguhnya. Hanya dialihkan. Dialihkan. Ternyata bukan PNS menantu ibu, tapi ternyata dia punya kelebihan, lebih berkhidmah kepada ibu. Subhanallah. Lebih khidmah kepada ibu. Khidmah itu harganya berapa kira-kira? Luar biasa. Dia bisa mencintai ibu dengan benar, bisa berbuat baik kepada bapak. Lihat, pengabdian itu enggak ada, enggak bisa dinilai. 10 juta enggak ada, 20 juta lebih daripada gaji PNS. Jadi kita perlu punya keyakinan, nikahkan putrimu wahai para bapak dan ibu dengan wanita laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh tandanya adalah baik kepada Allah, baik sesama manusia. Biarpun tidak alim, alim pun banyak penjahat yang alim. Hanya orang ahli neraka dari orang alim yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadilah hannah pada zaman sekarang. Kalau minta yang baik, sampai mohon maaf, memberi nama itu sendiri penting loh, Bu. Memberi nama itu bagian daripada doa. Doanya minta semoga anak soleh setiap malam, baca Al-Quran, surat Yusuf, surat segala. Baca Al-Quran, datang ke kiai minta doain semoga anaknya soleh, soleh, soleh. Tapi diberi nama, namanya mah bagus. Nama bagus, nama bagus. Misalnya ada Salman. Wah, nama bagus Salman kan? Salman nama bagus, Salman Al-Farisi nama bagus. Cuma waktu memberi nama itu bukan ingat Salman Al-Farisi sahabat Nabi. Ingat pemain film misalnya, kalau ada. Wallah alam, apakah ada atau enggak nama Salman itu berumah. Itu sebenarnya doa, pengen anaknya kayak ya gitu, lihat. Jadi urusan beri nama itu, waktu engkau memberi nama anakmu dengan sebuah nama, harus kau sambungkan siapa yang punya nama ini. Diberi nama Muhammad, masih, karena aku ingin anakku jadi pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Aisyah, karena ingin menjadi. Jangan memberi nama. Biarpun pakai nama Jawa, tidak harus pakai Arab. Contohnya apa? Namanya anakku. Ya baik, misalnya Bakti itu namanya Bakti. Bakti niatkan agar bakti kepada Allah sama Rasul. Ini Kiai Bakti, tidak apa-apa, tidak masalah namanya baik. Karena apa? Sambung kepada Allah. Jadi waktu memberi nama itu, Anda itu hadir apa di hatimu? Nama tidak harus pakai Arab, pakai ini, pakai itu, enggak. Namanya diberi nama, tapi sambungkan waktu Anda beri nama dengan siapa Anda memberikan nama. Itu adalah termasuk bagian kita memohon kepada Allah. Yakin, sungguh-sungguh yakin, maka Allah akan memberikan kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ataupun kalau tidak sesuai dengan Anda inginkan, tentu Allah akan memberi yang lebih karena ketulusan Anda dalam mohon. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kami aturkan terima kasih kepada guru kita Abu Yahya atas pemaparannya. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, langsung kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang kami hormati Al-Mukarram Buya Yahya. Di sini saya akan bertanya mengenai seperti apakah seorang anak itu dikatakan berbakti kepada orang tua. Yang ia rasakan oleh seorang anak itu bahwasanya dia merasa belum bisa berbakti secara materi sampai orang tua itu menginjak usia senja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sejarah peradaban Islam pernah kita membaca ya, bahwasanya setelah sepeninggal Rasulullah wafat, di sini ada khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini ada beberapa perpecahan-perpecahan dalam umat muslim. Seperti contohnya adanya perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Di sini saya akan bagaimana kok bisa seorang-orang yang ahli ibadah ataupun ahli-ahli hukum tafsir Al-Qur'an ataupun sunnah, kok mereka bisa sampai terpecah belah. Nah, mohon wejangannya barangkali untuk kita semua yang jangan sampai terpecah belah dalam masalah akidah ataupun tentang ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, apakah ada perbedaan di dalam berdoa yang memakai domir ana atau domir kami? Seperti kayak Allahumma hdini kalau sendiri, kalau jadi imam atau pemimpin Allahumma hdina. Apakah ada perbedaan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Abu Yahya untuk menjawabnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang bekti kepada orang tua. Bekti kepada orang tua itu harus dirasakan dengan hati yang cinta kepada orang tua, bukan basa-basi. Pelayanan Anda kepada orang tua tidak bisa dikatakan bekti kalau bukan berangkat dari kerinduan Anda untuk mengabdi kepada orang tua. Hati-hati. Pelayanan kepada orang tua bukan berarti bekti jika tidak dibarengi dengan hati yang rindu dan cinta kepada orang tua. Sebab alangkah banyaknya seorang anak baik benar kepada orang tuanya, akan tapi karena cerdasnya dia, agar orang tuanya memberikan sertifikat yang sana, memberikan tanah yang sana. Busuk. Hati-hati. Jadi tidak cukup orang hanya berbuat baik dengan perilaku zahir. Tetapi berbakti kepada orang tua dengan hati terlebih dahulu, dari hati itu membuahkan perilaku. Sehingga di saat Anda tidak punya materi sama sekalipun, ya hati Anda tidak dosa karena Anda tidak punya. Tapi hati Anda menangis, menjerit, aku belum bisa membantu ibuku. Ini benar. Jadi urusannya dengan hatimu. Kecintaan kepada orang tuamu. Engkau tidak rela jika orang tuamu sakit. Tidak rela orang tuamu terjerumus. Tidak rela selalu mikir kehidupan orang tuamu. Dan tidak jarang menitikkan air mata di saat tidak bisa memberikan bantuan kepada orang tua. Mungkin Anda untuk makan saja susah. Untuk anak susah, bukan berarti Anda tidak punya bekti. Anda bisa berdoa. Ingat ya Allah, berikan kepada aku rezeki agar aku bisa membantu orang tuaku ya Allah. Untuk makan sendiri aku kesusahan ya Allah. Aku belum bisa membantu orang tuaku. Yang bisa membantu orang tuaku hanya adikku. Anda sadari itu semuanya. Anda memohon kepada Allah terus kalau Anda belum bisa memberi dengan materi yang sesungguhnya. Kemudian nanti ada kalimat yang indah, selalu merasa belum berbakti pada orang tua. Dan harus seperti itu di hati kita. Merasa belum berbakti itu penting. Karena baktimu itu kayak apapun tidak akan bisa. Berbaktimu kepada orang tua seperti apapun enggak akan bisa. Pengabdianmu kepada orang tua enggak bisa balas orang tua. Enggak bisa, enggak ada apa-apanya. Sampai dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar, lihat, jika engkau menggendong ibumu di Mekah untuk di Arafah, kemudian melempar jumrah, tawaf, lalu sa'i kau gendong ibumu, itu tidak ada apa-apanya dibanding saat ibumu melahirkanmu dengan taruhan nyawa Allah. Belum lagi setelah itu apa? Wahnan ala wahnin. Setelah melahirkan, mengandung capek. Melahirkan, menyusui capek. Ini, jadi gak ada, gak bisa. Jadi kalau ada orang merasa sudah berbakti kepada orang tua, itu hakikat baktinya tidak ada. Padahal saya sudah begitu, kok masih saja orang tua saya begini? Jangan ngomong gitu. Pengabdianmu kepada orang tuamu adalah Allah yang menilai, bukan orang tuamu yang nilai. Mungkin ada seorang anak berbakti pada orang tuanya tidak bersyukur. Gak penting syukurnya orang tuamu. Sebab dengan baktimu akan mengundang berkah. Allah yang menolongmu. Ada sebagian orang saya berbakti kepada ibu bapak saya, tapi ibu bapak saya masih saya tidak nerima. Bakti saya dikatakan begini, begini, begini, begini. Engkau akan diangkat derajatmu. Sehingga tidak ada alasan untuk melawan orang tua. Tidak ada alasan untuk ribut sama orang tua. Tidak ada alasan untuk berantem kepada orang tua. Apalagi mengatakan, sudah saya buatin begini, masih saya begini, enggak terima sama orang tua. Orang tuamu bisa ngomong, nak kembalikan air susuku. Mau ngomong apa kau? Air susu tok. Belum gendongan. Belum cepok. Belum segala macam, enggak ada apa-apanya wahai anak. Kalau engkau mengatakan dirimu berbakti pada orang tuamu, sudah sempurna baktimu, tidak sempurna itu. Engkau harus mengasa kurang, kurang, kurang, kurang berbakti kepada orang tua. Berapa bulan kau digendong oleh ibumu? Dalam kandungan. Dan setelah itu, setelah lahir pun kau masih digendong. Kan tahu tidak tahu diri engkau sebagai anak, kencing di pangkuannya. Sadar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ingin berbakti kepada orang tua, adalah dengan hati dulu. Tumbuhkan makna kecintaan kepada orang tuamu. Sehingga kalau cinta itu ada, biarpun orang tua menyalahkanmu yang tidak salah. Engkau tidak salah. Akan tapi orang tua kadang-kadang marah. Karena mohon maaf faktor usia, sepuhnya. Gak ada alasan bagimu untuk membantah. Tidak ada alasan untuk ribut dengan orang tua. Tidak ada alasan untuk berantem sama orang tua. Lebih baik minggir. Pergi. Diam, pergi. Assalamualaikum. Dan mungkin di saat Anda memberikan sesuatu tidak diterima oleh orang tua, bukan berarti Anda harus berhenti memberi lewat orang lain. Kalau melalui orang lain, tanpa dikasih tahu kalau ini darimu. Nyampe, Allah tahu. Ada sebagian orang tua karena marah sama anaknya, setiap anaknya memberi, ditolak. Tapi Anda sebagai anak tidak boleh berhenti sampai di situ. Anda titipkan sama orang, Pak, tolong kasih ibu saya. Tapi jangan ngomong dari saya, anggap saja dari bapak. Oh, hebat. Beres. Hakikat bekti itu, enggak ada alasan untuk tidak berbekti pada orang tua. Dan lebih dari itu, keberkahan. Kejayaanmu hari ini adalah kejayaan dan kehancuranmu hari ini buah dari hubunganmu dengan orang tua. Di dunia ya, sebelum di akhirat. Keberkahan akan diberikan oleh Allah di dunia. Kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yawmal qiyamati illa 'uqul batini. Walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa akan diakhirkan nanti di akhirat, kecuali sama orang tua. Kalau kau sama orang tua enggak benar, akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati ya. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat baik, sebab ada sebagian anak itu capek dengan orang tuanya. Capek kepada orang tuanya. Bahkan cerita indah, waktu Sayyidina Umar Abdullah bin Umar melihat seorang anak laki-laki tadi yang gendong anaknya, gendong ibunya, lalu datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku di Arafah, di Mina, tawaf dan sa'i. Apakah aku sudah membalas budi orang tuaku? Dijawab, tidak. Tidak, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding satu detik saat ibumu melahirkanmu. Kemudian Sayyidina Umar menunjuk kepada orang tersebut. Dan ketahuilah, saat seorang ibu menggendong anaknya, dia dengan penuh harapan. Kapan anakku bisa melek, buka mata? Kapan anakku bisa berjalan? Kapan anakku bisa ngomong? Selalu berharap agar anaknya besar. Tapi lihat, alangkah banyaknya anak durhaka sambil gendong orang tuanya berkata, kapan ibuku mati? Musibah. Ada? Karena merasa capek. Bahasanya kasihan. Kasihan ibuku begitu, kapan matinya? Na'udzubillah. Ada? Dan tidak disadari itu. Kayaknya bahasa kasih, sebenarnya bahasa capek. Padahal kalau dia sadar, semakin kau capek merawat ibumu, surga untukmu. Tapi malah, ya Allah, biar mati saja cepat, kasihan. Bahasanya kasihan. Biarpun tidak diucapkan di lidah. Hati-hati ini. Ini bisa saja terlintas di benak hati seorang anak. Karena kecapean rawat, kecapean ini. Tidak. Allah menjadikan ibumu seperti itu, bapakmu seperti itu, karena ingin mengangkat bagi yang faham. Sekaligus merendahkan bagi yang tidak faham. Allah bisa menjadikan ayah orang tuamu seger buger sampai tua. Dan mati tanpa merepotkanmu. Tiba-tiba kalau ada orang tua, tuanya merepotkanmu, sadarilah karena Allah ingin memuliakanmu. Allah ingin mengangkat derajatmu jika engkau faham makna ini. Orang tuamu, orang tuamu. Baik, kemudian masalah pertikaian antara yang terjadi pada sahabat Nabi SAW. Ketahuilah, karena mereka berpegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Sayyidina Siti Aisyah berijtihad. Kemudian Sayyidina Ali pun demikian. Kemudian di situ ada orang yang ketiga, orang yang memfitnah di antara keduanya. Dan terjadi dua kali kejadian besar, yaitu perang Jamal antara Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha dengan Imam Ali karamallahu. Dan yang kedua adalah perang Siffin. Adalah di antara kaum muslimin semuanya. Dan kalau kita lihat terjadinya peperangan ini, justru akan kembali kita kepada pengagungan yang luar biasa dengan kebijakan para khulafa-khulafa saat itu. Sayyidina Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sibuk untuk mengurusi pemerintahan. Imamah, khalifahan. Karena apa? Inilah yang bisa menyatukan. Sebab kalau seandainya dibiarkan kekhalifahan tidak segera ditegakkan, akan terjadi pertikahan. Karena apa? Bukan umat Islam yang membuat perperangan, akan tapi orang luar tidak menginginkan umat Islam bersatu. Dan sampai hari ini, lihat, tidak ada pertikaian antara Muslim dengan Muslim kecuali ada campur tangan orang luar, yaitu untuk mengadu domba. Untuk mengadu domba. Jadi ada unsur dari luar. Unsur dari luar yang mengadu domba kita, menjadikan kita saling berantem. Pemahaman-pemahaman yang disusupkan, sehingga saling menyalahkan dan sebagainya. Siti Aisyah berijtihad. Kemudian Sayyidina Imam Ali pun juga begitu. Dan itu ada orang lain yang ketiga. Termasuk di dalam kasus Sayyidina Ali dengan Muawiyah waktu itu adalah juga karena ada orang yang memfitnah. Tetapi pertikaian itu terjadi, akan tapi itu tidak menjadi permusuhan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Setelah sadar itu fitnah yang menjadikan itu semua adalah karena fitnah dari luar, maka setelah itu apa? Antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah terjalin hubungan baik kembali. Karena apa? Itu terjadi satu fitnah yang menjadikan mereka beribut dan itu terjadi pembantaian saat itu memang. Tapi ada orang lain. Tapi setelah itu lihat kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karena punya kekuasaan waktu itu, semua yang memberontak harus ditangkap. Sehingga ditangkaplah Siti Aisyah waktu itu. Dikirim pasukan. Dan Siti Aisyah adalah seorang wanita salehah, istri Rasulullah. Marah besar kepada Sayyidina Ali. Bagaimana Ali telah merendahkan istri Rasulullah. Aku seorang wanita telah dikirim pasukan untuk menangkapku. Rupanya apa? Setelah itu Sayyidina Ali berkata, aku tidak merendahkanmu. Pasukan yang menangkapmu itu adalah bukan kaum laki-laki. Aku kirim wanita yang pakai dandanan laki-laki untuk menangkap Siti Aisyah. Setelah dibuka ternyata wanita semuanya. Dari itulah awal kembali kecintaan Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Jadi waktu itu Siti Aisyah ditangkap oleh pasukan. Marah. Bagaimana saya perempuan ditangkap oleh seorang laki? Oleh pasukan laki-laki. Ternyata Sayyidina Ali subhanallah memuliakan istri Rasulullah SAW. Dikirim pasukan wanita, tapi dandannya kayak laki-laki, karena apa? Untuk masuk tempat begitu, suruh langsung menangkap Siti Aisyah agar bisa diajak duduk bareng, diajak musyarah. Karena waktu itu Siti Aisyah dihalangi untuk bisa berdiskusi oleh ahli fitnah itu. Sehingga tidak bisa dijelaskan setelah ditangkap Siti Aisyah, didatangkan kepada Sayyidina Ali, marah Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah turun oleh, lihat siapa yang menangkapmu. Dibuka wanita semuanya. Mulai saat itu Sayyidina Ali menitikkan air mata, Siti Aisyah menitikkan air mata, kembali. Kalau kita ini difitnah oleh orang luar. Dan banyak kejadian, tidak sedikit seorang kiai punya anak berantem karena fitnah. Dari luar. Keluarga, fitnah dari luar. Hati-hati yang demikian ini. Jadi itu adalah fitnah dari luar. Dan itu pelajaran buat kita semua. Bahwasanya fitnah akan selalu ada. Di antara kita fitnah akan selalu ada. Maka sebaik-baik orang yang segera faham untuk masalah fitnah, maka segera didiskusikan. Sayyidina Ali untuk membuka komunikasi dengan Siti Aisyah susah waktu itu. Karena Siti Aisyah dilingkupi oleh orang waktu itu yang memang ada maksud tersendiri. Jadi gak terbuka komunikasi. Selagi tidak terbuka komunikasi, lalulah muncul fitnah itu semakin membesar, membesar, membesar. Setelah Siti Aisyah ditangkap, maka hilanglah problem itu. Dan kelihatannya memang kita perlu, terima kasih ini. Kami dari dulu berumrah menghadirkan kisah perang Siffin sama perang Jamal. Ini kelihatannya dua kisah ini yang menjadikan bahan oleh kaum Syiah mengatakan para sahabat Nabi juga berantem melulu. Ini kita perlu menghadirkan insya Allah dua kisah ini. Perang Siffin sama perang Jamal ini perlu dihadirkan dalam kisah yang khusus. Sehingga kita keluar dari majelis punya keyakinan bahasanya. Mereka adalah orang-orang mulia. Tidak melakukan itu semua karena pengen rebutan kursi, bukan karena rebutan pangkat, karena membela Allah semuanya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terjadinya itu semua karena fitnah dari luar. Baik, kemudian masalah antara apakah beda antara doa sendiri dengan sama-sama. Memang di dalam bahasa Arab itu ada bagi yang paham bahasa Arab. Kalau doa sendiri Allah mahdini misalnya. Kalau jadi imam Allah mahdi tina. Bagi orang yang paham bahasa Arab. Lah kalau orang tidak ngerti bahasa Arab ya sama saja lah. Karena mereka tidak paham domir A, I, U, tidak penting. Jadi yang penting sah ya. Jadi memang semestinya begitu. Lah kalau Anda paham, tidak mungkin Anda mengatakan Allah mahdini. Jadi Allah mahdina pakai na. Itu bagi yang paham maknanya. Kalau tidak paham maknanya juga. Dan tidak merusak sholat. Tiba-tiba ada imam di masjid besar. Allahummahdini fiman hadait. Amin. Boleh mengamini. Ya Allah berikan tunjuk petunjuk kepadaku ya Allah. Kita boleh tidak bilang amin? Boleh ya. Semoga dia dapat petunjuk benar. Ya kan? Ya kan begitu ya. Jadi jangan berkata, wah ini salah. Enggak sah. Enggak. Tetap sah saja. Kalau ada orang doa sendiri pakai ni, tetap katakan, oh doanya dikabul. InsyaAllah subhanallah. Dan apakah Anda lupa wasanya mendoakan orang lain nanti malaikat doakan kita. Anda mengamini orang itu nanti malaikat mengatakan kamu juga ada dapat. Baik. Saya seorang PNS. Nah, dapat PNS. Punya putra 4. Waktu anak masih kecil saya belum mampu untuk mengakikahi anak. Setelah anak sudah pada besar saya nabung. Masya Allah baik ibu. Ini PNS yang baik itu. Tiap kalau untuk korban saya istri dan anak-anak berjalan tiap tahun selama 6 tahun masya Allah. Sekarang saya lagi nabung untuk berangkat haji. Harus begitu nabung karena saya waktu masih kecil belum diakikahi orang tua. Jadi sebelum berangkat haji katanya saya harus akikah sendiri dulu. Apakah itu betul? Enggak. Akekah itu adalah tugas orang tuamu. Selagi engkau sudah dewasa, tidak ada beban akekah untukmu. Dan akekah hukumnya sunnah. Jadi selagi engkau sudah. Cuman kalau Anda ingin mengekai dirimu sendiri, itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah, jadi akekah itu adalah untuk anak kecil dibebankan kepada siapa? Orang tuanya. Nah, jadi kalau saya yang disunnahkan akekai, abah umi saya. Kalau abah umi kok tidak mengakikahi saya setelah dewasa kedaluwarsa, waktu sunahnya sudah lewat. Iya kan? Tapi boleh dikodok segala kebaikan itu. Cuman karena tidak dibebankan kepada abah ibu saya, maka saya mengeluarkan sendiri. Atau ibu saya memberi uang ke saya. Jadi akikah sudah dewasa juga boleh. Akan tapi yang dikukuhkan adalah akikah untuk anak kecil disunahkan untuk orang tuanya. Kalau mau naik haji. Masalah akikah, kalau ada rezeki akikah. Masya Allah ini baik. Cuma ada yang kurang. Mana sedekahnya? Ada banyak sedekah. Bantu yatim piatu. Mungkin disembunyikan. Tidak ditulis di sini. Insya Allah ya. Jadi Anda bagi. Kalau Anda mendapatkan rezeki bagi untuk kewajiban. Untuk mengambung haji dan sebagainya. Sebab kemudian untuk kesunahan. Untuk mana sedekah fakir miskin. Bantu saudara yang enggak mampu. Dan urusan bantuan dahulukan sanak dan kerabat terlebih dahulu. Insya Allah. Ibu bapak jadi naik haji. Adapun masalah korban, korban enggak apa-apa. Sunnah korban. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Akikah sunnah. Jadi anak-anak Anda yang sudah besar itu kalau Anda ingin mengakikahi ya sudah enggak apa-apa diakikahi. Tapi Pak, apa tidak kesunahannya seperti waktu kecil dahulu. Tapi bapak ibu tetap mendapatkannya. Kalaupun seandainya tidak ya sudah karena waktu anak Anda kecil Anda tidak punya duit. Jangankan kok yang sunnah, yang wajib pun kalau kita enggak punya pun jadi tidak wajib, apalagi yang sunnah. Kadang-kadang ada pertanyaan, saya itu belum korban, belum akikah, mana yang didahulukan? Yang bertanya itu kalau dewasa, maka dahulukan korban. Sebab korban itu kesunahan dibebankan kepada ku sendiri, aku. Tapi kalau akikah dibebankan kepada orang tua, maka kesunahan yang ada sangkut pautnya dengan diri sendiri didahulukan. Lukan. Tapi kalau saya punya anak lahir menjelang musim haji. Anak saya lahir menjelang musim haji. Saya korban atau saya akikah? Akikah karena akikah masanya untuk saya. Jadi tidak korban. Korban biar nanti kalau gede punya duit korban sendiri. Maka tugas saya mengakikahi. Jadi akikah didahulukan kalau memang anak itu masih kecil. Tapi kalau saya dewasa antara korban dengan akikah dahulukan korban. Setelah korban nanti punya rezeki, akikah. Baik, ini saja. Ada pertanyaan lagi? Jangan lupa besok ini waktu ya. Ibu besok ada majlis ya, pertemuan tahunan pesantren, mohon hadir, jangan sampai tidak hadir. Hari Ahad pagi mulai jam 7 sampai jam 10. Sebenarnya ada pengumuman dari tim dakwah Al-Bahjah. Bagi jamaah yang mempunyai televisi di atas 20 in, kalau bisa dipinjam, karena besok itu acara yang besar, akan diletakkan TV di sana sini. Jadi yang punya televisi 20 in yang berkenan untuk dipinjam. Memang sudah banyak televisi, jadi ini benar dipinjam, tinggal ngasih alamatnya, diantarkan alhamdulillah. Kalau memang harus dijemput, dijemput. Nanti akan dijaga di sini. Untuk acara perayaan ini kita perlu puluhan televisi, karena tempatnya banyak sekali, nanti kita perlu puluhan televisi. Yang mempunyai televisi di atas 20 in, kalau berkenan dipinjam ya. Dan pinjam. Dan kalau rusak diganti, jangan khawatir. Dipinjam secara benar, hanya untuk 4 jam saja acara, dan waktunya sampai duhur ya, sampai sore lah, jangan sampai malam, karena kalau untuk settingnya repot nanti. Jadi kalau bisa sore sudah ada info, paling tidak informasinya hari ini, jadi bisa dikira-kira kabelnya berapa puluh atau mungkin ratus televisi, jadi karena banyak sekali. Kemudian itu saja pengumumannya, dan yang lain? Baik, ini saja insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita bertemu di sini di majelis yang mulia ini, jamnya tetap, dan insyaallah akan selesai lebih awal lagi. Jadi sebelum jam 11 sudah selesai. Jadi orang bisa pulang ke tempat masing-masing dan tidak terlalu panas ini. Majelis maulid tahunan diinformasikan kepada yang lainnya, diundang tetangga, teman, sanak kerabat, dibawa. Ibu bawa satu orang dapat pahala. Termasuk orang yang paling malas ngaji, bawa saja besok, semoga berkat esok hari jadi rajin ngaji. Bilang aja setahun sekali kok, gitu saja. Setahun sekali aja, enggak apa-apa. Nanti insya Allah berkat itu, ya akan mudah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tu'tin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan pemahaman yang benar ya Allah. Muliakan kami dengan akidah yang koridoi. Muliakan kami dengan Al-Quran. Muliakan kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Di saat kami di dunia ya Allah. Di saat kami di alam barzah. Di saat kami di padang mahsyar. Dan di saat kami kelak ya Allah. Di saat kami ya Allah. Harus melewati siratal mustaqim. Ya Allah. Ya Allah, rindukan kami kepada Al-Quran. Dan rindukan kami kepada yang kau turunkan Al-Quran kepadanya. Kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan masuki bulan ya Allah, bulan mulia, bulan kelahiran kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau jangan kau jauhkan kami daripada rahmat yang kau turunkan di bulan itu ya Allah. Di bulan itu pernah kau turunkan rahmat yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang mendapatkan rahmat di bulan itu ya Allah, dan di bulan-bulan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, dan semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami melaksanakan acara baru di esok hari, akan tapi telah banyak daripada kekasih-kekasihmu, pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang ikut andil dalam acara ini Allah. Apapun yang telah mereka berikan, sumbangan yang mereka berikan ya Allah, jadikan itu semua kebaikan untuknya, dan untuk anak keturunannya, untuk keluarganya, untuk usahanya ya Allah. Semua yang ikut membantu ya Allah, yang telah membantu acara di esok hari ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan itu semua menjadikan sebab mereka mendapatkan syafaat dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha mulia ya Allah, engkau maha mulia ya Allah, engkau maha mulia, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kabulkan hajat kami semua ya Allah. Ya Allah, kuatkan keyakinan kami ya Allah. Kuatkan keyakinan kami akan kekuasaan-Mu ya Allah. Sehingga di saat kami mohon pun kami mohon tanpa keraguan ya Allah. Banyak di antara kami ragu menjalani hidup ini ya Allah. Banyak di antara kami ragu di saat memohon. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa untuk mengangkat anak-anak kami menjadi anak-anak yang mulia. Anak-anak yang kau cintai. Engkau maha kuasa untuk mengangkat kami dari keharaman ya Allah. Engkau maha kuasa untuk mengangkat kami dari dosa ya Allah. Engkau maha kuasa mengangkat kami dari kesusahan ya Allah. Engkau maha kuasa mengangkat kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Dan engkau maha tahu tentang hajat kami ya Allah. Ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah. Siapa siapapun yang hadir ke tempat ini, ya Allah, Engkau lebih tahu hajat mereka. Hajat kami yang paling besar, ya Allah, kami ingin bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, jika ada di antara yang hadir kurang rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, pada detik ini berikan di dalam hatinya kerinduan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah orang tua kami, berkailah guru-guru kami, ampuni mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka dan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami semua, ya Allah, dari cinta dunia, ya Allah. Jauhkan kami semua dari cinta dunia dan mudahkanlah urusan dunia kami. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tua yang memudahkan urusan anak-anak kami, mudahkan urusan pernikahan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, ya Allah. Orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Zaman-zaman rusak, ya Allah, hampir setiap saat kami mendengar perzinahan, ya Allah. Kami mendengar perzinahan di sana sini, ya Allah. Kami mohon, jauhkan kami semua dari zina. Mudahkan urusan yang halal ini, Allah. Urusan yang halal, ya halal. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keimanan, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada kabar gembira, Pak? Bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ada kabar gembira yang punya tenaga lebih ini. Rupanya ini tanah uruk ini mulai kemarin enggak beres-beres. Barangkali ada yang punya kelebihan tenaga, itu bisa bareng-bareng kita menggeser tanah uruk ini biar besok bisa rata ini. Mulai semalam tidak beresin. Jadi yang punya tenaga lebih ini bisa menyisihkan waktunya untuk menggeser tanah ini. Kalau sudah orang banyak gampang insyaallah, tapi yang punya kesibukan jangan. Insyaallah Allah ngirim yang lainnya, jangan khawatir. Hanya perlu kami sampaikan barangkali ada yang bisa menyisihkan waktunya 1 jam, setengah jam untuk menggeser tanah uruk sebelah ini atau untuk meratakan lokasi. Karena besok akan dihadiri para tamu. Ini saja tamunya Rasulullah. Mohon maaf, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.